Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wa ala al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala fi risalatihi al-khushu' fi salah faslun maratibul khushu'i wa tafawutuha, tingkatan-tingkatan khushu' dan perbedaan-perbedaannya. Sebelum itu, untuk lebih menyemangati, untuk memotivasi diri kita agar khusyuk, perlu kita ketahui juga di sini buahnya. Apa yang diperoleh seseorang ketika dia meraih kekhusyuan dalam sholat. Tiga yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama, takfir dzunub. Takfir adzunub. Dihapuskannya dosa. Salah satunya diantaranya disebutkan di dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amrin muslimin, tidak ada seorang muslim pun, tahduruhu salatun, hadir kepadanya salat, masuk waktu salat, maktubatun, salat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, fayuhsinu wudu'aha, dia perbagus wudu'nya. Ya, perbagus wudunya, sempurna walaupun sedikit airnya. Yang banyak belum tentu. Nanti itu juga terkena ancaman juga. Tabdir, boros dalam israf fil ma, istimalil ma. Dia memperbagus wudunya, wa khusyu'aha, dan khusyuk, kekhusyuan di salat tersebut. Nah, dia perbagus, dia perbaiki, dia sempurnakan, waruku'aha, dan rukuknya. Tidak ada seorang pun yang melakukan itu, illa, kata beliau, kanat lahu kafaratun minat dhunub. Illa kanat, melainkan sholat itu akan menjadi lahu, bagi orang yang sholat, kafaratun, sebagai kafaratan, menghapus, yang menghapuskan dosa. Malam tu'ti kabiratan, selama tidak dia lakukan dosa besar dengan taubat. Dosa-dosa kecil, kalau dia sempurnakan wudunya, dia sempurnakan khusyuk sholatnya, sempurna sholat maktubat, sholat maktubatnya sempurna, maka itu akan menjadi kafarah selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadhalikad dahr kulluh, itu sepanjang masa. seperti dalam hari-hari riwayat yang lain, al-jum'ah ila al-jum'ah, ramadhan ila ramadhan, salat ke salat berikutnya, itu takfir atau kafaratu lima bainaha, bainahuma, itu menghapuskan yang diantara keduanya, menghapuskan dosa-dosa yang ada diantara keduanya. Tapi ya tadi diikat, dibatasi oleh para ulama, yakni kalau sholat itu sempurna, sholat itu khusyuk. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Naam. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah. Benar itu firman Allah. Dan itu benar maknanya, isinya pun juga demikian. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Tapi dia baru berfungsi sebagai yudhibna sayyiat kalau sholat itu khusyuk. Mulai dari wudunya sempurna, kaifiatnya sempurna, khusyuknya sempurna, baru terhapus dosa-dosa tersebut. Sholatnya main-main, khusyuknya apalagi tidak ada, malah bisa jadi kena ancaman dia. Hati-hati dengan ayat yang menyebutkan fawailun lil musallin, orang yang lalai sholatnya, yang riya. Itu yang pertama, takfir dzunub. Nah, hadis-hadis seputar itu, jum'ah ila jum'ah, sholat ila sholat, ini bainan, artinya sholat yang fardu satu, kemudian sholat, menunggu sholat berikutnya, itu menghapus salat berikutnya, itu menghapuskan apa yang ada di antara keduanya, kemudian Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat, seperti itu. Itu nah, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Itu untuk dosa-dosa yang kecil. Dan kalau terkait dengan salat yang fardu sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim ini, hadis Utsman bin Affan, yaitu kalau dia sempurnakan kekhusyuannya. Nah, yang kedua, yaqudu ila iltizam syar'illah. Ini ta'atsur, ada pengaruh yang mendorong dia, yaqudu ila iltizam syari'atillah. Dia akan mengerjakan perkara yang ini, hal-hal yang wajib, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kalau betul khusyuknya, ini yang disebutkan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan apa? Hubbus shalah, cinta kepada salat itu sendiri. Yang itu akan membawa dia untuk musara'ah ilaiha, bersegera kepada salat. Orang khusyuk, betul-betul khusyuk, dia artinya dapatkan pengaruh khusyuk salatnya, tidak akan lambat-lambat dalam salat. Dia tidak akan bermalas-malas menunda-nunda. Dan ya, akan membawa dia untuk selalu menjaga waktu-waktu salat tersebut. Menjaga wudunya, betul ya, perhatian. Nah, itu tiga hal yang terakhir, itu untuk menumbuhkan. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, beruntung dia, orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang seperti ini, yang disebutkan oleh Allah juga, pimpinannya adalah para anbiya. Begitu mudahnya Allah melepaskan mereka dari berbagai kesulitan yang tidak masuk akal menurut kita bisa selamat dengan mudah. Wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, nasrul mu'minin, kadzalika nunjil mu'minin. Itu sudah jadi tanggungan Allah. Allah yang menjamin untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul menjaga salatnya, orang-orang yang betul-betul khusyuk dalam salatnya. Nah, di sini dalam bab yang kita baca, pasal yang akan kita baca ini, maratib. Ada tingkatan-tingkatan perbedaan-perbedaan, ada berbeda-beda kekhusyuan itu. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan berarti ketika kita tidak melihat definisinya, kemudian keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam pasal yang sebelumnya, mendorong kita untuk, wah, daripada seperti ini gak sanggup kita sholat, kita gak terhitung berarti, ya sudah gak usah sholat. Itu bukan jawaban. Akhirnya apa? Ninggalkan sholat, tambah berat. Yang dimaksud dengan artinya ketika kita membaca terangan-terangan para ulama, itu memang tingkatan yang tertinggi, tapi kita diperintah oleh Allah, fattaqullah mastata'tu, bertakwalah kamu semampu kamu. Setelah apa? Haqqa tuqatih, setelah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk. Kalau dulu sebisa mungkin untuk bisa khusyuk. Kalau dia tidak mampu, kan kita disebutkan dalam hadis Jibril itu, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Di situ ada satu rukun ihsan. Ya, dua tingkatannya di situ. Tingkatan yang paling tinggi ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu melihat Allah di hadapanmu. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakini bahwa dia melihat kamu. Beda. Dua kalimat itu beda. Tingkatan yang tinggi itu yang sudah betul-betul bisa seakan-akan dia melihat, merasakan kehadiran bahwa dia betul-betul berada di hadapan Allah. Dia melihat, dia sujud, bukan lagi dia seakan-akan dia merasa sendirian, kosong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang bisa kita mampu untuk melakukan untuk mendapatkan kekhusyuan itu? Terasa. Paling tidaknya kita merasa malu. Memang di sini nanti disebutkan memang tingkatan-tingkatan yang tertinggi, ada nanti kerinduan, ada takut. Baik, qala rahimahullah wa yatafawatu syukhusyu' fil qulub bihasabi tafawuti ma'rifatiha liman khasya'ta lahu. Nah, kekhusyuan itu berbeda-beda di dalam hati. Tergantung dengan perbedaan ma'rifat hati itu kepada siapa yang kamu khusyuk kepadanya. Tergantung kepada pengenalan kita masing-masing kepada Allah. Orang yang betul-betul kenal kepada Allah, lahir batinnya dia tahu betul tentang Allah, itu mudah untuk khusyuk dan dia paling khusyuk. Paling khusyuk dan paling jauh dari maasi, paling terdepan, paling segera kepada kebaikan. Itu mereka. Orang yang paling kenal kepada Allah, paling terdepan ya, dalam kebaikan. Itu tingkatan para nabi? Tidak mesti. Abu Bakar As-Siddiq diantaranya. Bagi gambaran, lihat bagaimana beliau sallallahu anhu. Pagi-pagi Rasulullah bertanya, siapa diantara kamu yang puasa hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa yang diantara kamu yang sudah membesuk orang sakit, berinfak? Semua sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Padahal Rasulullah baru menanyakan. Mungkin ada yang merencana masih. Tapi beliau sudah berbuat. Nah. Wa bihasabi tafawuti musyawahadatil qalb Musyahadatil qulub lis sifat al muqtadiyati lil khusyu', dan juga tergantung kepada perbedaan-perbedaan penyaksian hati terhadap sifat-sifat yang mengharuskan dia khusyuk. Artinya nanti disebutkan oleh beliau, kalau dia misalnya melihat, membayangkan ataupun meyakini tergambar dalam pikirannya sifat-sifat Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi penyayang, maha lemah, yani maha lembut kepada hamba-hambanya, maha baik, pemurah, maha memberi. Nah, itu akan menumbuhkan rasa apa dalam hati itu. Betapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia alangkah sulitnya untuk dia mensyukurinya. Nah, ini akan menumbuhkan juga khusyuk dalam hatinya. Dia mungkin merasa malu, mungkin dia merasa takut, mungkin dia merasa rindu. Qala syarahifidhah qala rahimahullah famin khashin. Ada orang yang khusyuk liquwwati mutala'atihi liqurbillah min 'abdihi. Ada orang yang khusyuk itu karena kuatnya pengetahuannya, kesadarannya betapa dekatnya Allah kepada hambanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu malaikat memang. Kalau makhluk saja seperti itu dekatnya. Fakaifa bi khaliqihi? Bagaimana dengan khaliknya? Makhluk saja seperti itu dekatnya. Juga ada itu dalam surat Al-Waqiah. Dalam surat Qaf Allah menyebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehernya. Itu malaikat, ya. Ya, itu tentang malaikat, lebih dekat kepada kita. Bagaimana dengan penciptanya? Yang Allah katakan salah satu di antara namanya adalah Al-Batin. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Apa itu Al-Batin? Laisa dunahu syai'. Tidak ada pendinding. Tidak ada yang membatasi. Tidak ada satupun yang bisa membatasi, menghalangi Allah dengan hambanya. Sangat dekat. Yang paling tersembunyi, yang lebih lagi tersembunyi. Apa yang paling dalam? Allah ada di antaranya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah, mendinding Allah. Al-Batin. Nah, ketika orang itu begitu kuatnya kesadarannya betapa dekatnya Allah kepada hambanya. Wattila'ihi, dan kuatnya mutala'ahnya, yakni pengetahuannya bahwa Allah maha mengetahui. Liqurbillahi min abdihi wattila'ihi, dan pengetahuan Allah, pemantauan Allah, pengawasan Allah. Ala sirrihi wa dhamirihi, terhadap apa yang tersembunyi dan apa yang ada di dalam batin hambanya. Nah, ini al-muqtadi. Nah, sifat-sifat ini akan mendorong seseorang untuk lil istihya, merasa malu minallahi ta'ala. Wa muraqabatihi, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Fil harakat was sakanat. Ya, yang sudah hafal surat Qaf itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan, setiap lafaz yang terucap, yang keluar dari mulutnya, itu dicatat. Ada malaikat yang mencatat. Sampai ketika dalam sakitnya Imam Ahmad mengerang, ya, mengaduh kan, sakit kan, habis cambuk puluhan kali, keluar suara erangan dalam ketika dia sakit seperti itu, mengaduh, ditegur oleh salah seorang yang besuk, ya Imam, engkau mengeluh? Bukankah Allah menyatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid? Sejak itu beliau tidak pernah lagi mengeluh. Nah, kalau yang seperti itu saja dicatat, nah, bagaimana dengan ucapan-ucapan kita, pembicaraan-pembicaraan kita, nah, obrolan kita. Kalau ini terbiasa di dalam sholat, itu akan membawa dia pula di luar sholat pun akan terjaga, terbawa. Karena kan di Allah melihat dia kan tidak hanya di dalam sholat. Karena Allah melihat dia tidak hanya ketika dia di dalam sholat. Kalau dia tidak mampu melihat Allah, maka dia yakinlah bahwa Allah melihatnya. Kan tidak hanya di dalam sholat Allah melihat kita. Saat ini juga Allah melihat kita. Bahkan yang paling dalam dalam hati kita, niat kita dari rumah, menembus hujan, kedinginan, Allah tahu apa niat kita masing-masing. Nah, yang seperti ini akan membawa dia rasa merasa malu. Nah, ditambah lagi Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat, al-istihya minallahi haqqal istihya haqqal haya antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batan wa ma hawa. Malu yang benar-benar malu, jadi kamu menjaga kepala dan isinya dan perut serta apa yang ada di dalamnya. Malu yang betul-betul malu. Jaga pikiran itu, jangan dibiarkan mengkhayal, merencana yang jelek. Walaupun tidak dihukum, yang tidak disebutkan hukumannya, tapi itu dihisab oleh Allah. In tufu aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Bahkan disebutkan oleh Allah, yuhasibkum bihillah, semua itu dihisab dengan hisaban yang sangat-sangat cepat dan teliti. Wahwal hasib wa kafabilahi hasiba, sangat teliti, tidak ada yang tertinggal. Ini mestinya membawa dia untuk merasa malu. Malu ketika dia dalam, apalagi dalam sholat. Malu untuk dia banyak bergerak di dalam sholat yang tidak perlu. Nah. Yang lahir, apalagi yang batinnya. Malu mestinya dia ketika dia membaca Allahu Akbar, pikirannya entah kemana, Subhana Rabbiyal A'la, tapi tidak tertuju kepada yang dia sujud di hadapannya. Sehingga dengan sebagian mereka menyebut, kalau betul-betul orang itu faham bahwa beriman, dia beriman bahwa Rasulullah menyatakan sebuah kebenaran yang pasti benar. Beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Dia akan perbanyak doa di situ. Fa'aktsiru fid du'a fihi ad-du'a, kata Rasulullah. Itu luar biasa ta'atharnya doa tersebut. Permintaan kita untuk diri kita, keluarga, bangsa dan negara, untuk para pemimpin, para guru, orang-orang yang kita hormati, yang kita sayangi. Baik, ini yang pertama. Ada orang yang wa min khashiin li mutala'atihi li kamalihi wa jamalihi al-muqtadi lil istighraq fi mahabbatihi wa syauq ila liqa'ihi wa ru'yatihi. Ada orang yang khusyuk karena dia mutala'ah mengetahui kesempurnaan, keindahan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah. Lihatlah indahnya, betapa indahnya ciptaan Allah. Bercerminlah, kalau bercermin ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang kita lihat dalam cermin. Gantengnya aku. Coba kalau hidungnya di atas. Kupingnya di depan. Jadi apa? Atau cacat, na'udzubillah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa. Yang menciptakannya lebih indah. Maha indah. Semua yang indah di alam semesta ini adalah pemberiannya. Mereka yang sampai pada tingkatan itu akan tumbuh. Muncul rasa cinta dan rindu kepada Allah. Seperti apa? Nah, mereka akan sungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lidzatan nazar ila wajhikal karim. Wasyauq, dan rasa rindu. Ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu lezatnya memandang wajahmu dan rasa rindu bertemu denganmu. Fi ghairi dharra', pada keadaan yang tidak menimbulkan mudarat. Dan fitnah yang menyesatkan. Baca itu dalam sujud sungguh-sungguh. Kenal sifat Allah, nama-nama Allah, itu akan membantu. Wa min khashin limutala'atihi shiddatal shiddatan batshihi wa intiqamihi. Nah, ada orang yang khusyuk karena mengetahui betapa kerasnya azab dan siksaan Allah. Wa iqabihi, dan hukumannya. Al-muqtadi lil khauf minhu, yang mendorong dia untuk takut kepada Allah. Sehingga ketika dia ingat Allah itu azizun dhuntiqam, dia ingat betapa banyak kezaliman yang dia lakukan. Takut dia jangan kena bagian. Apalagi ayat-ayat tentang azab, tentang orang kafir, tentang orang-orang fasik, tentang orang-orang munafik. Yang sifat-sifat itu sedikit banyak ada pada diri kita. Kelalaian. Suka main-main. Ini kan kebiasaan orang-orang kafir. Sedikit banyak ada pada diri kita. Nah, ketika dia melihat, mengetahui yang seperti ini, malu dan dia mohon ampun kepada Allah. Istighfar luar biasa. Takut untuk dia dihukum oleh Allah. Begitu banyak. Nah, kalau kita menyadari keadaan diri kita, kita tidak akan merasa bahwa kita, ibadah yang kita lakukan itu karena kepandaian kita, karena kesungguhan kita, karena rajinnya kita. Tapi murni taufik dari Allah semuanya. Kita menyadari kekurangan itu, itu pun juga dari taufik dari Allah. Jangan sampai artinya kita jatuh dulu ke dalam dosa baru sadar. Untuk tawakal dan pasrah kepada Allah, sehingga tidak merasa bahwa yang kita lakukan itu butuh. Kita akan menuntut imbalan kepada Allah. Imbalan. Qala wa huwa subhanahu wa ta'ala jabirul munkasirati qulubuhum min ajlih. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Jabir al-munkasirah, yang kalau apa ya, misalnya piring sudah pecah lepas dari tangan, prang, udah kan pecah itu. Sulit untuk kita menyatukan, kan gitu. Nah, harus dia tinggal masuk keranjang sampah. Tapi tapi Allah mampu. Nah, gitu kalau piring saja sudah sulit untuk kita menyatukannya kalau sudah pecah. Nah, bagaimana dengan hati yang hancur, pecah, berantakan, dalam artian itu karena entah sakit hati, entah karena rindu, kecewa, marah. Allah Subhanahu wa taala Jabir yang menyatukan hati-hati yang hancur itu. Allah yang menghiburnya, Allah yang memperbaikinya. Orang-orang yang hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya, karena rasa takutnya, karena rasa rindunya. Ada yang antum dihukum tidak boleh pulang? Eh? Belum pernah diberlakukan ya? Dihukum tidak boleh pulang? Apa yang jauh ataupun yang dekat? Orang liburan pulang, jatahnya pulang, mereka boleh. Nah, dia tidak boleh pulang. Kira-kira gimana? Sedih ya? Apalagi kalau dia punya hubungan dekat dengan orang tuanya. Punya hubungan dekat dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan adiknya, kakaknya, atau saudaranya, kakeknya, neneknya. Itu luar biasa sekali kalau dia terhalang, tidak bisa pulang. Sedapatnya bisa, kalau bisa dia telpon, sekedar telpon pun dia akan usahakan. Atau kalau misalnya bisa nekat, lari dari pondok. Nah, itu yang dirasakan orang-orang yang rindu kepada Allah. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yataqarrabu mimman yunajihi fi shalah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada orang-orang yang bermunajat, berbisik kepadanya, berbincang dengannya di dalam salat. Wa yu'afiru wajhahu, yang membuat kotor wajahnya, fiturab, bisujud, dengan sujud. Dia buat wajahnya berdebu, bersentuhan dengan debu, dengan tanah ketika sujud. Kama yataqarrabu min ibadihi da'ina lahu, sebagaimana Allah juga mendekat, sebagaimana halnya Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang meminta, berdoa kepada Allah. As-sa'ilina lahu, yang memohon sesuatu kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Janji dari Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka tanya tentang aku, hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, ya. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Nah, orang-orang yang hancur hatinya dalam keadaan dia pasrah sudah kepada Allah, mau mengadukan semua urusannya kepada Allah. Allah Karim. Kalau orang yang tidak dalam keadaan sholat saja mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, Allah malu. Dia, hamba itu, menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul sujud di hadapan Allah, menangis dia, mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan untuk dirinya, keluarganya, orang tuanya. Al-mustaghfirina min dzunubihim bil ashar, yang meminta ampunan dosa-dosa mereka di waktu sahur, di saat manusia yang lainnya tidur lelap. Wa yujibu du'aahum, dan mengabulkan doa mereka. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah sendiri mengatakan demikian. Rasulullah SAW menyatakan demikian, Allah yang turun ke langit dunia. Allah yang mengatakan man yad'uni fastajibalah. Manfaatkan waktu itu. Yujibu du'aahum, Allah mengabulkan doa-doa mereka. Wa yu'tihim su'lahum, memberikan mereka apa yang mereka pinta. Ya. Mungkin langsung seketika apa yang kita minta kita dapatkan, atau diberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta, atau disimpan. Maka manfaatkan doa itu tidak hanya untuk dunia, kesehatan, kenyamanan, keberhasilan. Minta hal-hal yang tinggi dan mulia. Allahumma, minta dengan wajah yang mulia, sesuatu yang paling tinggi. Kalau bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW, kenapa tidak? Minta dalam sujud. Saat-saat kita sangat dekat kepada Allah. Apalagi saat-saat seperti ini. Kita butuh doa kita dikabulkan oleh Allah. Selamatkan negeri kita, bangsa kita, negara kita diberikan keamanan, dijauhkan dari tangan-tangan kotor orang-orang yang dengki pada negara kita. Allah berikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita. Saat-saat yang sangat penting waktu-waktu sekarang ini. Doakan rahmat taufik buat mereka. Doakan rahmat hidayah untuk kaum muslimin. Wala jabra linkisaril abdi a'zam minal qurbi wal ijabah. Tidak ada hiburan yang merapatkan, menyatukan yang hancur itu, kehancuran seseorang itu, yang lebih hebat, yang lebih besar daripada kedekatan dia dengan Allah dan ijabah, atau dekatnya Allah kepada dia dan terkabulnya doa, doa yang dia panjatkan. Itu betul-betul sebuah hiburan yang luar biasa. Mudahnya dia untuk bersegera kepada ketaatan. Untuk jauh dari kemaksiatan. Rawal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi kitab Az-Zuhd bi isnadihi an Imran Al-Qasir. Dari Imran Al-Qasir, qala qala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata, ay Rabbi, aina abghik, wahai Rabbku, di mana aku mencarimu? Qala abghini 'indal munkasirati qulubuhum min ajli, cari aku di dekat orang-orang yang hancur hati mereka karena aku. Orang-orang yang luluh, orang-orang yang betul-betul khusyuk, orang-orang yang betul-betul berharap kepada Allah. Yang banyak-banyak seperti ini orang-orang masakin. Orang-orang yang enggak punya harta. Dahulu Rasulullah SAW sering kumpulkan mana du'afa. Sahabat juga demikian di zaman Umar, panggil, dikumpulkan orang-orang du'afa, mereka disuruh berdoa. Doa mereka itu masya Allah keluar dari rasa hajat yang luar biasa butuhnya, ketergantungannya kepada Allah. Total mereka bersandar kepada Allah. Ya, merasa enggak punya apa-apa, hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka, melindungi mereka, memberi mereka. Innamatun saruna bidu'afaikum. Kamu itu ditolong, diberi kemenangan karena orang-orang yang lemah, doa mereka. doa mereka yang betul-betul tulus meminta. Nah, mereka ini orang-orang yang seringnya mereka munkasirah qulubuhum min ajli inni adnu minhum kullayawmin ba'an. Aku mendekat kepada mereka setiap hari ba'an. Kalau ukuran kita ba'an itu dari sini hitungannya ada yang sampai di sini kata ada yang enggak. Itu satu depa. Kalau ini zira. Dari jari ke siku ini zira. Falau la dzalika lan hadamu. Kalau tidak demikian niscaya mereka betul-betul hancur. Warawi Ibrahim ibn Junayd rahimahullahu taala fi kitabil mahabbah an Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai sami'tu Malik ibn Dinar qala Musa alaihi salam ilahi aina abghika. Malik bin Dinar ini dulu sebelum dia jadi terkenal jadi ulama ini polisi ya. Polisi aparat keamanan lah di zaman itu, dan sempat dia kematian anaknya atau istrinya bersama anaknya, kemudian dia jatuh dalam khamar mabuk sampai akhirnya dia bermimpi diselamatkan oleh anaknya. Arti mimpinya itu, di dalam mimpi dia melihat anaknya membawa dia, menyelamatkan dia. Diingatkan dalam mimpi itu dia dikejar-kejar seekor ular atau naga yang besar, kemudian ditunjukkan ya, bertemu dengan orang tua, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh anaknya. Nah, orang tua itu dikatakan amalan dia tapi lemah. Nah, kisahnya itu masyhur, tapi asalnya dia seperti itu ya. Sempat jadi terjatuh. Karena taubat yang betul-betul, taubat dan nasuha, banyak orang-orang yang seperti ini yang kemudian jadi imam kaum muslimin. Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, contoh paling dekat juga yang paling banyak nih, sahabat. Siapa mereka dahulu? Orang jahiliyah. Kunna fi jahiliyati jahla, kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di hadapan Najasyi dia mengatakan, kami ini orang-orang jahiliyah, betul-betul jahil ya baginda. Makan bangkai, minum darah, nyakitin tetangga, menindas yang lemah, berbuat keji, sudah lengkap. Tapi subhanallah, begitu datang Islam, mereka menerima Islam, mereka jadi sadat, para pemuka, pemimpin para di antara wali-wali Allah yang lain. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah mewahyukan kepada beliau, an ya Musa abghini indal munkasirati qulubuh min ajri, cari aku di dekat orang-orang yang hancur hatinya karena aku. Fa'ini adnu minhum fi kulli yaumin ba'an, karena aku dekat kepada mereka setiap hari satu depa. Walau la dhalika lan hadam, kalau tidak demikian mereka akan hancur. Qala Ja'far faqultu li Malik bin Dinar, saya bertanya kepada Malik bin Dinar, kaifal munkasirati qulubuhum, bagaimana yang dimaksud munkasirah qulubuhum itu. Faqala, kata Malik, sa'altu alladhi aqra'anil kitab, aku tanyakan orang yang pernah membacakan kepadaku Alkitab, menjadi Al-Qur'an. Faqala, kata dia, kata orang yang menggur, kata guruku, sa'altu alladhi sa'ala Abdullah bin Salam anil munkasirati qulubuhum, aku pernah menanyakan kepada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang terkait dengan Nabi Musa, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Salah seorang di antara ulama Yahudi yang masuk Islam di zaman ketika Rasulullah hijrah. Tentang orang yang munkasirah qulubuhum ini, bimatan kasir, dengan apa, karena apa mereka hancur, remuk redam hatinya. Qal al-munkasiratu qulubuhum bihubbillahi azza wa jalla, karena cintanya kepada Allah. Bayangkannya yang sederhana, itu biar mudah. Antum kalau cinta pada orang tua, pesahlah, jauhlah setahun atau beberapa bulan. Apa yang antum rasakan ketika tidak melihat wajah Umi dan Abi? Sedih, rindu, ingin ketemu, lebih-lebih kepada Allah. Nah, seperti itu. Tingkatkan, lebihkan kepada Allah seperti itu. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang melindungi orang tua kita, Allah yang memberikan mereka rezeki, menyelamatkan mereka, menjaga mereka, memberi taufik kepada mereka, memudahkan usaha mereka, urusan mereka, subhanallah. Lebih-lebih kepada Allah. Dia yang memberikan kita bisa merasa cinta, rindu kepada orang tua. Nah, di tangannya kebahagiaan kita dunia akhirat. Maslahat, mafsadah, madarat, manfaat ada di tangan Allah. Segala-galanya yang kita butuhkan ada di sisi Allah. Lebih-lebih. Kenali al-haq, kenali siapa Allah, apa yang dipersediakan oleh Allah untuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang taat kepadanya, bagaimana hidup mereka, bagaimana keadaan mereka di dalam jannah, baca apa yang dirasakan oleh orang-orang ahlul jannah, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di neraka. Dan ingat bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu bukan hanya di akhirat, bukan hanya di akhirat, di dunia ketika dia masih hidup, ketika dia sudah mati di alam barzakh. Dan nanti paling sempurnanya dia dapatkan dua ayat ini. Naudzubillah kalau ini satunya. Kita berharap yang pertama, innal abrara lafi na'im, tidak hanya di dunia. Ini tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kemudian di alam barzakh setelah kita mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Puncaknya, tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan kamu kalau kamu abrar, disempurnakan balasan kamu nanti di hari kiamat. Di alam barzakh kita dapatkan juga. Nah, dibukakan pintu-pintu dari surga, bertiup angin yang membawa harum-haruman dari surga. Diberi dia pakaian yang dari surga, dibuka, diluaskan kuburannya seluas-luasnya. Sampai dia kemudian berkata, Allahumma Rabbi aqimissa. Tegakkan kiamat, datangkan kiamat ya Allah. Nah. Innal abrara lafi na'im, tidak hanya di akhirat. Di dunia dia dapatkan, di dunia ini kata Syekhul Islam rahimahullah ada surga. Seperti surga di dalam di akhirat nanti. Siapa yang memasuki surga di ini di dunia ini, dia akan masuk surga di akhirat. Apa yang dirasakan orang itu di dalam surga? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Hilang rasa dengki, dendam, permusuhan dalam hatinya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bersaudara mereka dalam keadaan mereka berhadapan di atas dipan-dipan. Ya tasa'alun, saling bertanya, cerita tentang keadaan dia di dunia. Hilang, tidak ada lagi, lapang hati. Merasakan tenang, nikmatnya dia dalam keadaan taat kepada Allah. Wa innal fujjara lafi jahim, juga demikian, tidak hanya di akhirat. Bagaimana dalam ayat dalam surat Ali Imran tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan kamu nanti di hari kiamat. Jahat, fajir, dapatkan nanti di alam barzakh, disempitkan kuburannya sampai bertaut rusuknya. Rusuk kita kan seperti ini kan, tulang-tulang dada kita itu, tulang dada kemudian tulang rusuk. Nah, kalau disempitkan seperti ini digambarkan oleh Rasulullah, dipukuli dengan gada besi yang kalau dipukulkan ke Gunung Merapi hancur lebur. tapi dia cuma bisa berteriak. Yang kalau didengar oleh manusia, mati manusia. Kembali seperti semula, dipukul lagi. Itu di akhirat. Itu di alam barzakh. Datang, dibukakan kepada dia pintu dari neraka, bau-bauan yang busuk dari neraka, pakaian yang paling busuk, ditemani dengan amalan yang jelek. Itu di alam barzakh. Di alam akhiratnya nanti, neraka tempatnya. Di dunia, ulangi, lihat lagi dalam ad-da'wah dawa. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka itu fajir, jauhnya hatinya, merasa kesepian, sengsara, selalu dalam keadaan takut saja, cemas saja, dalam bahkan bayangannya pun dia takut, gelisah, tidak tenang, lalai, jauh dari zikrullah. Itu mereka. Wallahu a'lam. Nah, baik, itu yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Subhanakallah.